الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada majlis di sore hari ini, sebagaimana sudah diumumkan, insyaallah kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Sekaligus majlis ini sebagai majlis terakhir perjumpaan kita di Masjid Al-Istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dalam kesempatan yang lain. Semoga pula Allah membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Di antara pertanyaan tersebut adalah dalam surat Ali Imran ayat ke-14, yaitu firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbush shahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Apa hikmah yang terkandung dalam ayat yang mulia ini? Ayat ini secara makna adalah zuyyina lin-nas, telah diperhiaskan, diperindah kepada manusia, ditampakkan seolah-olah indah. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, syahwat cinta kepada wanita dan anak-anak keturunan. Kemudian disebutkan dunia yang lainnya, al-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fidda, berbagai emas, perak, kendaraan-kendaraan yang bagus. Kenapa diperindah? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lainnya, am hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya ujian setelah mereka menyatakan dirinya sebagai orang-orang beriman, menyatakan saya mukmin, dibiarkan begitu saja tanpa adanya cobaan? Sungguh telah kami beri ujian dan cobaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang yang mengaku beriman. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar benar-benar nampak dan terpisah antara orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan nampak pula terpisah orang-orang yang ternyata dusta di dalam keimanannya. Semua sebagai ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarr, dan kami memberikan cobaan, ujian dan fitnah kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, kesehatan, anak keturunan yang baik, yang cerdas, ya, yang sehat. Nah, materi, kawan-kawan dan dukungan. Ini ujian. Dan ada pula cobaan dalam bentuk musibah, penyakit, miskin, ya, celaan dan cemoohan. Yang pertama itu tidak kalah bahayanya dibandingkan yang kedua, ketika ujian itu berupa kebaikan-kebaikan. Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang beribadah, beragama kepada Allah ini, tapi posisinya di tepi jurang. Di tepi, bukan di tengah. Membahayakan. Allah lanjutkan, orang-orang yang seperti ini kata Allah, kalau datang kepada dia kebaikan-kebaikan, di saat dia berpegang teguh dengan agama, di saat dia beriman, tambah sehat, rezekinya tambah banyak, pekerjaan-pekerjaan dan bisnisnya tambah berhasil, itma'an nabi. Dia merasa tentram, nikmat, beginilah orang yang beragama. Ayo mari kita bersama-sama. Di saat dukungan itu terus mengalir, kekaguman manusia terus nampak kepadanya, dia merasa tenang. Tapi di saat datang cobaan, datang ujian, dia berbalik, tidak kokoh, jatuh, terpelanting, tersungkur. Demikian kita hidup ini, diuji, uji kelayakan iman kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Maka di antara hikmahnya adalah dari ayat dalam surat Ali Imran, di sini tertulis ayat yang ke-14, adalah untuk terbedakan mana orang-orang yang sabar menghadapi keluarga dan anak-anaknya, mana di antara mereka yang tertipu, lalai, tidak mau membimbing, mengikuti kemauan syahwat anak-anaknya dan istrinya, sehingga dia harus bekerja siang malam, pontang panting dia bekerja, bukannya membimbing, mengarahkan kepada tauhid, kepada sunnah, mengingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, dari bahaya bid'ah, dari bahaya kemaksiatan. Tidak, dia lakukan itu. Ini maknanya dia benar-benar larut dalam syahwat cinta kepada istri dan anak-anak keturunan. Demikian kurang lebih hikmah daripada ayat tersebut. Kemudian pernahnya juga mengatakan, seorang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang lalat yang hinggap di minuman yang kita minum, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak keburu diambil lalat itu sebelum dicelupkan seluruh badannya. Ini salah satu masalah besar yang banyak manusia yang tertipu dengan kepandaiannya, dalam tanda kutip, dengan kejeniusannya, sehingga dia berani menolak hadis. Nabi kita mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifa. Jika seekor lalat hinggap di minuman salah satu kalian, maka hendaknya dicelupkan sekali, dimasukkan, karena pada salah satu sayapnya itu mengandung penyakit atau racun, ya, dan pada sayap yang berikutnya, yang lainnya, mengandung penawarnya. Berita dari Nabi, salah satu doktor dalam bidang ilmu agama, mengatakan, لا أصدق هذا الحديث حتى يقرر به الأطباء في الغرب. Saya tidak bisa beriman atau membenarkan hadis ini sampai para ilmuwan di negeri barat membenarkannya. Masya Allah. Hadis Nabi di dalam kitab Sahihil Bukhari. Tidak tanggung-tanggung. Diterima oleh ulama kita. Disambut, disanjung, diimani. Ini seorang dokter di masa ini yang minder terhadap teknologi barat. Ya. Sampai mengorbankan agamanya. Mengatakan saya gak percaya. Sampai memang ilmuwan barat menemukan. Nah, berarti kalau ditemukan oleh mereka, kamu mau beriman. Jadi imanmu bergantung kepada ilmuwan barat. Berita dari Nabi, tunggu dulu, stop. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini berbahaya. Mengancam eksistensi keimanannya. Begitu juga tentang hadis-hadis yang memberitakan bahwa menjelang hari kiamat nanti matahari akan terbit dari arah barat. Secara ilmu fisika, gak mungkin itu. Bagaimana pergerakan rotasi dan evolusi ini tiba-tiba berubah. Jangankan berubah arah, satu detik berhenti. Menimbulkan kekacauan dan kegoncangan alam semesta. Gak logis. Itu harus ditakwil. Maksudnya adalah. Nabi mengatakan matahari akan terbit dari arah barat. Nah, maka kita menyatakan amanna billah wa kutubihi wa rusulihi. Kami beriman kepada Allah dan kitab-kitab sucinya dan kami beriman kepada para rasulnya. Apa nasihat Ustaz untuk sebagian teman-teman yang selalu menjamak qasar ketika ada daurah atau acara seperti ini? Boleh sebenarnya dia menjamak dan mengqasar kalau dia musafir. Namun penting diingatkan, kalau kita ada di sebuah masjid atau tidak jauh dari masjid, akan lebih baik dikosor saja tanpa dijamak. Kalau ada jamaah masjid, sholat lima waktu, maka kita ikut bersama jamaah masjid. Nah, ini yang pertama. Kedua, mayoritas dalil yang dinukilkan dari para sahabat Nabi atau tabi'in, ketika mereka safar dalam keadaan nazil, safar itu terbagi menjadi dua. Ada safar nazil, ada yang dinamakan dengan jaddus sair atau jiddus sairi. Kalau kita berjalan atau perjalanan dari Medan ke Loh Sumawe di tengah jalan, itu kita dalam posisi musafir jiddus sair, sedang perjalanan. Setibanya di Loh Sumawe kita tinggal berdiam di situ 2-3 hari. 4 hari, kita dinamakan musafir nazil. Dalam dua kondisi ini boleh seorang mengqasar. Namun ketika dia jiddus sair, dibolehkan menjamak dan mengqasar. Di saat dia nazil, maka sebaiknya dia mengqasar saja ketika dia di rumah. Tapi ketika dia di masjid, hendaknya dia mengikuti bersama jamaah masjid. Terkhusus di beberapa masjid, sebagian jamaahnya itu belum faham. Tiba-tiba ada jamaah kedua sholat, ini sholat apa? Sebagian jamaah tidak faham. Maka untuk menghindarkan kesalahpahaman, sebaiknya teman-teman yang musafir tetap sholat bersama jamaah di masjid, ya. Kalau dia terpaksa mau pulang, dia bisa melakukan sholat asar di beberapa masjid. Toh di negeri kita ini banyak masjid di pinggir jalan. Alhamdulillah kita bisa berhenti sejenak sambil istirahat. jika kita mengendarai kendaraan sendiri, tapi kalau kita mengendarai umum maka boleh dijamak. Nah, bagaimana kita apabila selaku orang tua terlanjur memukul anak kita yang masih kecil, yang di bawah umur 10 tahun, dengan pukulan yang ringan, dikarenakan si anak tidak mau menuruti perintah kita sebagai orang tua. Karena kurang sabar, sehingga tangan kita ini secara refleks memukulnya. Penting diketahui bahwa di dalam dakwah termasuk pendidikan. Baik pendidikan di tempat-tempat pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, atau di rumah tangga kita. Prinsip utamanya adalah dalam menyikapi kesalahan dan kekurangan anak istri kita. Rasulullah mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa za. Wa manuzi'a an syai'in illa syala." Tidaklah sifat lembut diterapkan dalam suatu masalah, dalam suatu permasalahan, suatu perkara, kecuali akan memperindah masalah tersebut. Menjadi indah, menjadi baik, problem selesai, tidak berkepanjangan. Tapi kata Nabi, tidaklah sifat lembut ini ditiadakan, tidak diterapkan, yang ada adalah kasar, keras, maka akan memperjelek permasalahan tersebut. Problem tak kunjung usai. Maka di saat kita mendidik anak-anak kita, ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah nasihat. Atau sebelum nasihat, bimbingan. Bahwa begini anakku, cara beradab, cara berbicara, cara makan, cara sholat. Ya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Di saat dia melanggar, maka yang pertama muncul adalah husnudzon, prasangka baik dari kita. Mungkin anak ini lupa. Namanya anak-anak. Maka ada upaya untuk menasihati. Wahai anakku, jangan lupa, bukankah ayah sudah menasihati kamu, lakukan ini, lakukan itu, jangan seperti ini, nanti mengganggu orang. Kalau dia mengulangi lagi dan ternyata perbuatan yang dia lakukan itu mengganggu orang lain, maka di saat itu boleh antum meninggikan suara, marah, ya, dalam batas-batas. Nah, marah tidak identik dengan caci makian. Harus dihindarkan kalimat, bodoh kamu ini, kamu ini nakal. Jangan. Tapi boleh kita marah dengan mengatakan, wahai anakku, kamu tidak takut kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, perbuatanmu ini salah. Kalau dia tetap, boleh suatu waktu kita memukulnya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, saat kita memukul tidak disertai dengan caci makian. Kedua, tidak dirasa oleh anak bahwa ini pukulan sebagai bentuk kebencian sang ayah atau ibu kepada dia. Tapi dirasa oleh anak bahwa ini adalah kasih sayang. Rambu kedua adalah, bukan pukulan itu pukulan yang melukai. Bukan pukulan yang melukai sampai memar, sampai berdarah. Tidak demikian. Kemudian yang ketiga, hindarkan pukulan tersebut pada tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Seperti menampar wajah atau memukulnya baik dengan tangan atau dengan alat. Dilarang oleh Nabi SAW dan sudah dijelaskan dalam kajian kemarin. Kemudian yang ketiga, hindarkan tempat-tempat yang dilarang secara medis. Yang membahayakan secara medis. Kasihan nanti dia jadi korban kesalahan kita. Bisa cacat seumur hidup. Karena tempat-tempat yang dipukulnya adalah tempat-tempat yang sensitif. Jadi, kedepankan sikap lembut. Upayakan dengan cara-cara lain. Bisa dengan cara memberi hadiah kepada anak kita. Ketika Nabi melihat Umar bin Abi Salamah makan tanpa pada saat itu tanpa memperhatikan adab-adab makan. Tidak kemudian Nabi langsung memukul tangannya atau badannya, tapi Nabi memberi peringatan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik, wahai anak kecil, ucapkan bismillah ketika engkau hendak makan, dan makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian, kalau kamu makan, ambil dari makanan yang terdekat, jika itu dalam satu nampan. Diajari oleh Nabi. Bukan kemudian dipukul. Bukan kemudian dibentak dengan bentakan yang keras. Tapi bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, kemarin kita juga melalui peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ketika anak ini yang masih kecil, akhadha tamratan minas sadaqah, dia mengambil memakan satu buah kurma yang terkumpulkan dari sadaqah. Keluarga Nabi tidak boleh makan sadaqah, tidak boleh makan zakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi langsung memukulnya? Tidak. Tapi Nabi mengatakan, kahin kahin irmi biha, keluarkan ini. Keluarkan sebuah kurma tadi. Innaha minas sadaqah, sesungguhnya itu adalah kurma dari hasil sadaqah. Ama alimta inna la anna la na'kulus sadaqah. Tidakkah kau tahu, wahai cucuku, bahwa kita keluarga Nabi tidak boleh dalam syariat ini memakan dari hasil sadaqah? Tetap ada amar ma'ruf, nahi mungkar dilakukan oleh sang ayah atau kakeknya, tetapi dengan cara yang baik. Jangan kemudian setiap kesalahan diiringi dengan pukulan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya punya teman yang sudah lama ikut kajian-kajian salafi. Tapi dia itu masih merokok. Dalam keadaan dia tahu bahwa rokok itu haram, dia tahu. Tapi tetap saja dia melakukannya. Bagaimana sikap kita? Nasihati. Kalau nasihat antum tidak dipedulikan, minta tolong kepada pihak yang disegani olehnya untuk menasihatinya. Nah, kalau ternyata tetap saja dia tidak peduli dengan nasihat, antum boleh suatu waktu jika dianggap ada baiknya, marah dengan teguran yang agak keras. Tapi kalau antum merasa, kalau antum marah kepadanya, dia semakin jauh, maka ya sudahlah, nasihati terus. Jangan bosan. Ya. Jangan henti-hentinya menasihati. Mungkin suatu saat dia akan malu. Nah, lu apa? Boleh marah? Boleh. Dalam syariat itu, boleh marah. Nabi Muhammad SAW, dalam banyak kesempatan beliau marah. Ketika hukum syariat dilanggar. Bukan urusan pribadi. Ketika hukum syariat ya, tidak dipedulikan, di saat itu Rasulullah marah. Contohnya banyak. Ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahwa ada seorang sahabat yang mengeluh ya, tentang kondisi sholat subuh berjamaah di masjid, di mana imamnya selalu membaca surat yang panjang sekali. Kemudian orang ini datang, ya Rasulullah, inni la ta'akharu an salatis subhi lima yatulu bina fis salati lima yatulu bina fulanun fis salat. Ya Rasulullah, aku sengaja pada waktu sholat subuh itu menunda kedatanganku ke masjid. Nanti kalau sudah rakaat kedua, rakaat terakhir, baru dia masuk ke masjid. Dikarenakan imam kita ini terlalu panjang. Nah, mendengar ini, Rasulullah menegur sang imam. Bukan dengan teguran yang mungkin kebayangnya, wahai imam, cobalah jangan terlalu panjang. Ternyata tidak demikian Nabi. Rasulullah mengatakan, inna minkum munafirin. Inna minkum munaffirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia dari agama ini. Kata sahabat yang meriwayatkan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba mithla ghadabihi yauma idzin." Aku belum pernah melihat Rasulullah marah sebesar kemarahan beliau pada hari itu. Marah. Mirip dengan kejadian ini terjadi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz mengimami masyarakat di kampungnya dengan bacaan yang panjang. Sampai ada seorang jamaah yang keluar dari sholat karena gak tahan. Mendengar peristiwa ini, Mu'adz berkomentar tentang orang tersebut dan sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Mu'adz, apa yang dikatakan oleh Nabi? Kata Rasulullah, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz?" Wah, kalau dikumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang marahnya Rasulullah ketika hukum-hukum syariat, ada waktu Rasulullah lembut kata, nah, dan itu mayoritasnya. Tapi boleh dalam kondisi tertentu marah. Rasulullah marah kepada istrinya. Sampai satu bulan penuh Rasulullah bersumpah tidak akan mendatangi menggauli istri-istrinya. Sampai sebagian sahabat mengira bahwa Rasulullah telah mencerai para istri. Itu rumah tangga terbaik. Tapi terjadi problem. Nah, sampai sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar, karena putri beliau adalah istri Rasul, artinya Rasul itu menantu. Sahabat Umar mendengar Rasulullah telah memboikot istri-istrinya, Umar datang kepada putrinya, menegur keras putrinya. Ini seorang mertua yang baik. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, maka boleh marah dalam kondisi tertentu dengan tingkat marah yang terukur, melihat posisi antum, antum pantas marah atau tidak pantas, melihat kondisi orang yang akan dimarahi juga, apakah dia siap menerima itu ataukah tidak. Disitulah dituntut seorang itu punya hikmah, punya pertimbangan yang matang. Apakah wajib bagi kita kaum muslimin untuk taat kepada kepala desa yang agamanya Kristen? Allah musta'an. Nah, sosok dia sebagai seorang Kristen, ya kita membencinya karena dia kafir menyekutukan Allah. Tapi posisi kita sebagai rakyat dan dia kepala desa, punya atasan, camatnya muslim mungkin, bupatinya muslim, gubernurnya muslim, presidennya muslim, maka kita mentaati peraturan yang ada, bukan terkait sosoknya tadi, tapi pemerintah secara global di negeri ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ketaatan itu dalam batas-batas tidak melanggar syariat Allah. Ya, tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita menyatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan, kedurhakaan kepada sang khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sebagai kepala desa dalam urusan-urusan yang memang itu ketentuan dari pemerintah, semisal wajib mengurus KTP, ya diurus, bukan karena kepala desanya Kristen, gak usah urus KTP. Misalkan surat apa sajalah, surat menyurat yang memang itu harus ditempuh melalui desa, kantor desa, tidak kemudian gak usah ke kantor desa, kenapa kepala desanya Kristen? Tidak, tetap kita lalui. Tapi kalau misalkan dihimbau kepada masyarakat terkhusus RT 5, RT 6 dan 7, RW 10 untuk gotong royong hari Ahad, hari Minggu membangun gereja. Maaf Pak, ya kalau gak bisa datang tolong bikinkan tehnya lah untuk orang-orang yang bekerja. Maaf Pak, saya gak bisa. Loh cuma teh paling 20 ribu. Jangankan 20 ribu, 5 ribu saya gak ribo. Ya. Tapi kalau misalkan diajak sesuatu yang baik, misalkan lurahnya Kristen, dihimbau kepada masyarakat yang berada di jalan A atau jalan B untuk bergotong royong membersihkan selokan di kanan kiri jalan, ya kita taati, karena itu dalam perkara mubah bahkan mengandung kebaikan. Demikian dipilah-pilah permasalahan ini, barakallahu fikum. Subhanallah. Ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya menikah wanita sama wanita? La haula wala quwata illa billah. Nah, menurut ulil absar Abdallah boleh dan harus dilindungi hak-haknya. Ya. Menurut Islam Nusantara juga demikian, boleh. Nah, harus dilindungi hak-haknya. Tapi menurut Islam dan orang-orang yang masih punya hati nurani, punya fitrah di dalam kalbunya, jawabannya sepakat, haram hukumnya. Nah. Apa hukumnya menyakiti hati seorang muslim? Apa jawabannya? Hukum menyakiti hati seorang muslim. Mubah atau mustahab atau sunnah? Menyakiti hati seorang muslim, ya, haram hukumnya. Tapi kalau dia sakit hati karena antum menasehati dia, dia sakit hati di saat dia melakukan kemungkaran kemudian antum larang dia, dia sakit hati, antum tidak berdosa. Nah, saya punya tetangga seorang teroris Khawarij yang menyusup di barisan teman-teman. Dia sudah sering saya nasihati, tapi dia tetap pada pendirian akidah Khawarijnya. Dia sering juga menjadi khatib, penceramah, dan imam masjid di tempat saya tinggal. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Kalau yang dimaksud Khawarij di sini adalah seorang yang mendukung terorisme, mendukung dan membela ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, maka tugas kita sebagai rakyat melaporkan kepada pihak berwajib, pihak yang berwenang. Dilaporkan, Pak, saya punya data-data tentang si fulan ini berpaham teroris Khawarij, mendukung ISIS. Ini buktinya, Pak. Nah, supaya antum tidak dinyatakan telah mencemarkan nama baik orang. Ini ceramahnya, Pak. Ini WhatsApp-nya, Pak. Supaya diwaspadahi. Kalau kita tidak melapor, khawatir kita kena hadis, terkenai ancaman Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyatakan, la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat seseorang yang melindungi seorang pelaku kemungkaran, seorang pelaku bid'ah, termasuk bid'ah Khawarij ini. Dilaporkan kepada pihak berwajib, siapkan data-datanya dan serahkan kepada Allah, sabar terhadap konsekuensi yang akan menerima, yang akan menimpa antum. Bagaimana caranya memberi pengertian kepada anak agar tidak menonton film kartun? Masya Allah. Nah. Ya jangan diberi fasilitas, ini pertama. Nah. Scooby-Doo atau Tom and Jerry. Ya. Tom and Jerry itu mengajarkan kepada anak-anak untuk usil. Nah, usil. Ya. Si Tomnya usil. ya, ganggu si Jerry. Jerry-nya juga cari kesempatan usil, ya, mengganggu. Daripada menonton itu, ajarkan kepada anak kisah-kisah sejarah para pahlawan Islam, sejarah orang-orang soleh, ya. Demikian. Dan seorang ayah harus dekat dengan anaknya. Tidak pagi berangkat, kerja, sore pulang, anak-anak bermain, saat antum di rumah, anak sudah ngantuk, tidur. Tidak ada kesempatan untuk bercengkrama, bermain, berolahraga bersama-sama. Harus ada waktu untuk anak-anak. Sehingga anak-anak tidak akan mencari alternatif lainnya. Di saat anak di rumah, sangat menunggu kedatangan ayah, rindu dia karena ayahnya akrab dengan anak-anak. Main basket bersama di rumah, main bulu tangkis bersama. Saat anak-anak bermain sepeda, sepedanya rusak, ayahnya berusaha untuk membenahi sepeda itu, dibawanya ke bengkel. Ayo anak, ikut ke bengkel. Nah, demikian dialihkan, diajari anak-anak sesuatu yang bermanfaat. Begitu. Ya. Sebagian film kartun itu mengajarkan toleransi beragama, bukan toleransi antar umat beragama. Sebagian film kartun mengajarkan toleransi beragama. Jadi ada beberapa kartunnya itu, si Tini, si Tono, si Upin, ya. Saya ini hanya dengar aja kata orang ada film kartun Ipin Upin, ya. Nah, atau yang lainnya namanya si Unyil, si Usro, ya. Di sana ada pelajaran toleransi beragama. Si Unyil Muslim, si Usro Kristen. Saat si Usro akan ke gereja, diantar oleh si Unyil naik sepeda motornya ke gereja. Ini adalah sikap yang baik, katanya. Di sebagian film kartun mengajarkan yang semisal ini. Tentu Islam tidak membenarkan, ya. Tidak mengajarkan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amalan agama kami, bagi kalian amalan agama kalian. Kamu mau beribadah, saya tidak mengganggu. Tapi saya mengantar kamu ke gereja? Tidak. Demikian seorang muslim, ya. Anu Pak Ustaz, kita gotong royong membangun gereja. Loh kenapa? Soalnya yang Kristen juga ketika bangun masjid mereka datang. Kita yang kalah, kita yang rugi. Ya. Tidak demikian Islam mengajarkan. Tapi Anda punya kawan, punya tetangga Kristen, sakit, butuh untuk diantar ke rumah sakit atau ke dokter, silakan. Dia enggak punya uang untuk operasi anaknya, Anda punya uang, silakan. Mau dipinjamin, boleh. Mau bersedekah baginya, boleh. Ini masalahnya. Disebutkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah, dua bab secara berentetan berhubungan satu dengan lainnya. Bab tentang bolehnya menerima hadiah dari seorang musyrik, dan Rasulullah menerima hadiah dari seorang musyrik, ya. Dan bolehnya bab berikutnya memberi hadiah kepada orang kafir atau musyrik. Permasalahan ini memang perlu dipelajari secara detail. Tidak boleh dengan selain bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Apa boleh bagi kita bersentuhan atau bersalaman dengan seorang nenek-nenek yang bukan mahramnya? Jawabannya tidak boleh. Lu sudah nenek-nenek, Ustaz. Tetap tidak boleh berjabatan tangan dengannya. Dia bukan mahram. Rasulullah menyatakan, "La yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk dengan pancung besi di kepalanya, lebih mending, ya, dibandingkan balasan yang akan diterima ketika dia memegang, menyentuh wanita yang tidak halal, bukan mahram baginya. Tidak ada tua, tidak ada muda. Nah, demikian para ulama dalam fatwanya. Kalau antum terpaksa ingin menolong dia, mungkin dia sakit. Mungkin dengan satu cara tanpa harus menyentuh. Tapi kalau kondisinya emergensi, antum termasuk tim SAR, ini lain lagi. Hukumnya namanya darurat. Kalau darurat, ada hukum tersendiri. Berbeda dengan hukum ikhtiar. Hukum yang tidak ada darurat di sana, tidak emergensi. Tapi kalau dia sekedar nenek tua, bukan mahram kita, ya tetap kita sopan. Nenek itu mengajak salaman, minta maaf nek, bukan saya benci kepada nenek, tapi karena Nabi melarang saya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Oh nah, nenek sudah tua, gak apa-apa nek, semoga nenek dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya. Dengan sopan ditolak dengan baik. Ya. Nah ini sekaligus mengingatkan kita semua untuk tidak bermudah-mudahan. Terkhusus teman-teman yang mungkin dalam acara hari raya Idul Fitri berjumpa dengan saudara misan, istri paman, ipar kita, itu semua bukan mahram. Wah Ustaz, itu terlalu keras. Ya tidak terlalu keras insya Allah dibandingkan azab nanti di akhirat. Ya, ikuti perintah Nabi dan sampaikan kepada mereka, kami gak benci kalian. Enggak. Wahai istri paman, minta maaf. Saya bukan benci kepada bibi. Enggak. Tapi ini Islam. Rasulullah yang membimbing. Minta maaf. Mungkin tahun ini dia tersinggung. 2 tahun berikut tersinggung. Antum kirimkan hadiah kepadanya. Melalui paman. Ini paman ada hadiah. Apa ini? Seperangkat baju sholat. Ini hadiah juga untuk paman dan istri. Apa ini? Apa sajalah, nah hadiah selama itu mubah, insyaallah akan sadar bahwa kita tidak benci, tetapi memang syariat mengatur demikian. Apakah hukum berburu hewan yang dilindungi pemerintah seperti rusa, kijang atau yang lainnya, di mana hewan itu pada hukum asalnya adalah halal? Nah, jawabannya kalau dipastikan satu jenis atau 2 jenis hewan telah dinyatakan dilindungi oleh pemerintah, walaupun pada zat hewan tersebut halal untuk dimakan, tapi dilarang keras dia melanggar aturan pemerintah. Ini kan halal usah diperbolehkan. Ya benar, tapi pemerintah punya tujuan, punya kemaslahatan. Nah pemerintah meletakkan aturan itu, taati. Toh itu perkara yang mubah saja. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan, mari kita dengarkan, alaikum bisam'i wa ta'ah fi man syafikum wa makrahikum fi usrikum wa yusrikum. Wajib atas kalian, kata Nabi, untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, baik dalam keadaan kalian semangat untuk melakukan perintah itu atau dalam keadaan malas. Lakukan, taati. Baik dalam keadaan mudah melakukannya ataupun sulit bagi kalian, tetap taati. Kecuali memerintahkan kepada yang mungkar. Bukan hanya dilarang memburu, tapi harus dinyatakan bahwa rusa haram dimakan. Maaf. Saya tidak bisa mengatakan ini. Karena rusa halal hukumnya untuk dimakan. Tapi kalau bapak melarang saya memburu, saya katakan sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana menjual daging rusa yang itu adalah hewan yang dilindungi? Sama juga, ma yubna 'alal batil fa huwa batil, kata para ulama. Sesuatu yang didirikan di atas pondasi yang salah, maka salah berikutnya. Sudah salah dia melanggar pemerintah, maka dilarang menjual daging hewan buruan yang dilindungi oleh pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita memilih pemimpin yang pada saat dia mencalonkan pemimpin tersebut, kita masih yakin bahwasanya dia selaku pemimpin yang amanah. Namun ketika setelah terpilih, dia tidak amanah. Nah, apakah kami yang memilih ikut berdosa? Nah, inilah salah satu fenomenanya, salah satu problemnya. Nah, waktu kampanye, masya Allah, luar biasa. Seolah-olah seorang yang tidak berdosa bagaikan malaikat. Nah, saat kampanye, janji-janjinya beribu-ribu janji. Begitu jadi, sudah terpilih, seperti yang sudah kita saksikan sering kali, kita kecewa. Inilah salah satu kebobrokan demokrasi. Karena kalau dalam arena demokrasi, orang yang ikut mencalonkan dirinya, mau tidak mau dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Contohnya, seorang yang mengkampanyekan dirinya, apa mungkin dia mengatakan, wahai umat, wahai masyarakat, jangan pilih saya tidak memiliki kemampuan memimpin. Mungkin gak begitu? Atau dia akan mengatakan, pilihlah saya akan memakmurkan, saya akan menjunjung tinggi keadilan, saya membela kepentingan rakyat kecil, nanti akan saya beri kemudahan ini dan itu. Demikian kan? Dengan kata lain, dia harus memuji diri sendiri. Sementara syariat Islam mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan, kata Allah, kalian memuji, merekomendasi diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa dan siapa yang tidak. Dilarang memuji diri sendiri. Ini yang pertama. Dalam arena demokrasi harus puji-memuji. Yang kedua, dalam syariat Islam, dilarang seorang muslim meminta jabatan, apalagi ambisi. Meminta aja enggak boleh, apalagi ambisi, apalagi sampai kampanye, apalagi sampai mengeluarkan dana besar-besaran, apalagi sampai menjatuhkan pihak lain. Iya kan? Nabi kita menyatakan, dikisahkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, datang dua orang anak pamanku dari kaum Ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang mulia. Sering saya ingatkan, kalau kita sedang menyebut nama sahabat, siapapun sahabat itu, jangan diukur atau dibandingkan dengan kita. Jangan. Enggak sebanding dan tidak boleh dibandingkan. Mereka orang-orang mulia setelah mendahului kita. Suatu hari, dua anak paman sahabat Abu Musa ini datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, wallana mimma wallaqallah. Wahai Nabi, tunjuklah kami ini sebagai pemimpin daerah-daerah yang sudah Allah bukakan untukmu. Disebutkan bahwa dua orang ini bukan ambisi jabatan, tapi dia ingin meringankan beban Rasul. Apa jawaban Nabi kepada dua orang ini yang meminta jabatan tersebut? Kata Nabi, inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu aw harisa alaih. Kami dalam agama Islam ini tidak dibenarkan memberikan jabatan bagi seorang yang memintanya, apalagi berambisi mendapatkannya. Sudah, dua sahabat ini tidak melanjutkan. Dua sahabat ini tidak menyatakan, ya Rasulullah, saya akan makmurkan daerah tersebut. Ya Rasulullah, saya akan berbuat adil. Enggak. Tidak memuji dirinya. Cuma mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah kami, tunjuk kami untuk memimpin beberapa daerah yang telah Allah berikan kepadamu. Ini syariat Islam. Berbeda dengan syariat demokrasi yang datang dari Barat. Beda. yang polisinya Amerika. Polisi demokrasi, kalau ada satu negara dianggap kurang serius menerapkan demokrasi atau tidak demokratis, wah, ada teguran. Ancaman-ancaman. Polisi dunia katanya. Ya. Ingin memaksakan agama, namanya agama demokrasi. Nah, jadi itulah produknya. Kita sekarang menyaksikan di antara kebobrokannya adalah bagaimana persaingan antar partai. Sampai-sampai dalam beberapa kampanye atau proses menuju pemilihan umum, terjadi intimidasi, terjadi sampai pada tingkatan melukai, dan sampai terjadi pembunuhan. Bersaing, berebut. Memang ini yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasara, oleh Barat. Mereka bertepuk tangan menyaksikan hal ini. Kemudian tidak bisa disaring. Siapa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang kuat? Siapa yang punya dana lebih? Ya, dia bisa tampil. Ini adalah bagian daripada produk dari demokrasi. Maka nasihat ana atau nasihat saya dalam hal ini, kalau kita disuruh memilih, jawab kita bingung mau pilih yang mana. Enggak, Pak, silakan pilih sembarangan sudah. Yang penting coblos. Loh, maaf, Pak. Ini tanggung jawab sampai akhirat. Nanti saya akan ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu ikut memilih? Ini enggak boleh loh. Ya maaf. Kalau dipaksakan saya enggak mau. Loh, enggak boleh. Berarti enggak demokrasi. Bukankah demokrasi bebas? Berarti enggak demokrasi dong. Saya enggak mau milih mau apa? Saya bingung, saya mau ibadah, mau sholat. Bunda ini harus. Berarti kalau harus, sudah tidak demokratis. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Apa hukum imunisasi? Boleh. Bahkan kalau itu himbauan dari pemerintah, ditaati. Anu kok Pak Ustadz, katanya sebagian imunisasi itu bahannya terbuat dari lemak babi. Siapa yang bilang ke kamu? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan? Oh, itu ada katanya Ustaz di media. Lah iya, siapa? Seorang pakar Ustaz. Siapa pakar itu? Objektif dia atau punya kepentingan? Waduh, enggak tahu Ustaz. Nah, kalau enggak tahu, tetap pada posisi semula, taat kepada pemerintah. Bukankah seorang muslim diajari oleh Allah dalam syariatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, klarifikasi, pastikan benar enggak. Nanti kamu mendzalimi suatu kaum akibat berita yang tidak benar itu, nanti kamu nyesal. Menyesal ya, kalau menyesalnya di dunia kita bisa minta maaf. Kalau menyesalnya di akhirat, yang ada adalah peradilan. Ketika disebutkan bahwa info-info seperti tadi, pastikan siapa dia. Jangan-jangan dia seorang tokoh yang terbawa oleh paham khawarij yang benci kepada pemerintah. Ingin menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Atau seorang yang punya kepentingan politik untuk menimbulkan suasana yang gaduh di negeri ini. Kita enggak tahu. Tetap pada hukum asal. Apa hukum asal? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemerintah kalian. selesai. Begitu. Allahul musta'an. Pertanyaan tentang hadis yang memberitakan bahwa Allah akan mengeluarkan seorang muslim dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya setelah dia bersih dari dosa-dosanya. Hadis ini bagaimana hukum orang yang menolaknya? Subhanallah, sama seperti yang tadi. Berita dari Nabi bahwa Allah akan mengeluarkan beberapa kaum dari neraka, kemudian Allah cuci mereka di sungai kehidupan, kemudian Allah masukkan ke surganya. Dalam keadaan ketika mereka keluar dari neraka, telah hitam, hangus. Kemudian dicuci di sungai kehidupan tadi, dia kembali segar. Nah, berita ini diriwayatkan oleh para ulama kita. Dan ini akidah ahli sunnah. Yang menolak hadis ini antara lain adalah kaum khawarij. Yang menyatakan bahwa pelaku kemaksiatan itu kekal di neraka selama-lamanya seperti orang kafir. Ahli sunnah menyatakan tidak. Pelaku kemaksiatan selama dia masih muslim, dia meninggal dunia belum bertaubat, maka dia dalam bingkai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni tanpa masuk ke neraka, maka itu murni kehendak Allah. Tapi kalau Allah berkehendak dia dicelupkan dalam api neraka sesuai dengan dosanya, maka Allah masukkan dia dalam neraka. Mungkin dia terbebaskan dari api neraka dengan syafaat. Barakallahu fikum. Dan hadis ini sebagiannya ada dalam Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab sunan, dan yang lainnya. Maka kita wajib menerima. Nah, yang menolak hadis ini adalah yang pertama kelompok khawarij, yang kedua mu'tazilah. Karena mereka berkeyakinan pelaku kemaksiatan adalah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ahli sunnah menyatakan tidak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika memang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah atau kurang murni karena kejahilan diri saya, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meminta masukan dari jamaah kepada saya tentang kesalahan tersebut, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas masukannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Istiqamah dan semua yang terkait dengan kajian ini. Semoga andil dan perannya besar maupun kecil dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.